tumbang merindukan bulan. Dapatkah tumbang mencapai rembulan? Rindu katakan, rindu usahkan, malu karena asmara. Risau engkau bang, risau hatiku, malu maksud tak sempat. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasib untuk di badan. Maja Ramsi dong, naikin Maja Ramsi. Terima kasih.